Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-13. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Ar-Ra'd ayat ke-2. Nah, silakan dibaca Bu Fatimah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Ayat ketiga, Ustaz, ya? Oh, ketiga Kemahan bukan sampai kedua ya? dua. Oh, yang 66 ketiga ya. Apa? Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan dia yang menjadikan Itu dan dia yang memendangkan bumi dan menjadikan hamparan dan terdapat sungai-sungai dan dari setiap buah-buahan dia menjadikan padanya pasang-pasangan, dua pasang. Yursi menutup malam dengan siang. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Memikirkan. Al-wawu harfu isti'naf huwa domir sebagai mubtada, alladzi ismu mausul sebagai khobar. Ya. Madda fi'lun madin fa'ilnya mustatir. Ardo makulun bi al-wawu harfu atfin ja'ala fi'lun madin fiha sebagai jarro majrur. Rawa fulun bih sad dari ja'ala ya. Ya, dari ja'ala betul. Al waw harfu atfin anhara maktub. Al waw harfu atfin min kulli jar wa majrur as-samarati mudhafun ilaihi ja'ala fi'lun madin fiha jar wa majrur zaujaini mafulun bih dari ja'ala isnaini na'at. Nah. Ya, yursi fi'lun mudhari'un fa'ilun mustatir takdiruhu huwa kembali ke Allah. Al-laila maf'ulun bi an-nahar na'at. Maf'ulun bi sani apa na'at? Yang mana? An-nahar. An-nahar. Al-laila maf'ulun bi al-laila nahar kan memasukkan malam kepada siang berarti kan? Maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi sani saja. Inna putauki din wa nasbin fi dhalika jarro majrur saja. Nah. La harfu tahkik. Harfu taukid. Ayatin tanda sebagai apa sih? Sungguh. Kan inna belum ada isimnya ya? Itu kan maksudnya. Iya. Iya. Ismu inna ya sad. Iya. Liqaumin jarra majrur yatafakkaru rafi'ul mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Apa Ustaz yang ketiga? Wa huwa subhanahu alladhi ja'ala al-ardha mutsi'atan. Apa mutsa'atan? Mutasi'atan, ittasa'ya tasi'u ya. Mutasa'atan berarti. Muttasa'atan wa mumtadatan wahayya'aha lima'ashikum wa ja'ala fiha jabalan tusabbituha jibalan tusabbituha wa anharan lisurbikum wa manafi'ikum wa ja'ala fiha min kulli samarati Sinfaini isnaini. Sinfaini isnaini. Fakana minha al-abyadu wal aswadu wal hulwu wal hamidu wa ja'ala al-laila yughthin nahara bidhulmatihi inna fi dhalika kulluhu ikullahu kullihi kullihi kullihi ri'adhati la'idhatin la'idhatin liqaumin yatafakkaruna fiha fayat azuna itta'adha yatta'idu fayat ta'iduna ya ita'ina dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi yang luas yang luas nah yang diluaskan dan di bentangkan, bentangkan. Ya. Dia menyiapkan sebagai tempat hidup kalian dan menjadikan gunung sebagai pondasi mengokohkan gitu ya. Mengokohkan dan dan sungai untuk diminum bagi kalian dan bermanfaat bagi kalian dan menjadikan padanya di setiap buah-buahan dua pasang pasang-pasangan dan darinya ada yang berwarna hitam putih ada yang berwarna hitam ada yang manis ada yang pahit dan dia menutup Hamid itu bukannya pahit bukan pahit kan apa Hamid kira-kira asam nih saya deh ya asam Hamid itu asam asam ya asam dan menjadikan malam ditutup dengan malam siang menutup siang dengan kegelapannya malam menutup siang dengan kegelapannya sesungguhnya itu seluruhnya liago tanda-tanda ya yang besar bagi kaum yang itu ya pelajaran ya pelajaran bagi kaum yang berpikir padanya apa tuh padanya mengenainya ya ayat itu maka mereka dapat mengambil pelajaran. Maka mereka dapat mengambil pelajaran. Nah, Ustadz Sufyan jazakallahu khairan. Wa yakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون dan dialah yang telah membentangkan bumi dan menjadikan di dalamnya ada gunung-gunung wa anhara dan sungai-sungai wa min kulli samarat dan ya Allah menjadikan buah-buahan itu Allah jadikan ya berpasang-pasangan. Yushil lailan nahar. Allah memasukkan malam kepada siang atau menutup ya siang dengan malam. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya pada demikian itu merupakan tanda bagi orang yang berpikir. Jadi meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Bukan hanya dari nas-nas, dari dalil-dalil syar'i, tetapi juga dengan apa? Dengan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini, bagaimana Allah jadikan di dalamnya ada gunung-gunung, ada sungai-sungai, yang mana kita bisa minum darinya dan bisa mengambil ikan darinya dan juga manfaat yang lainnya. Ayat-ayat kauniyah tersebut harusnya menjadikan kita makin yakin adanya zat yang mengatur semuanya. Bumi dengan segala keteraturannya tentu ya pasti ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Karena kalau ini hanya kebetulan, hanya sesuatu yang terjadi secara acak, maka harusnya kebetulan yang sama akan terjadi lagi. Tapi kan ya dari dulu sampai sekarang ya tidak bertambah bumi ya hanya satu ya. Karena segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan harusnya akan terulang lagi ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan, ada yang mengatur semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada pada isinya, la'ayat ya, benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir. Naam. Ya, silakan dibaca. بداية ليش بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdekatan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Semua itu disirami dengan air yang sama. Allah melebihkan tanaman satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguhnya yang pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang memikirkannya. Alwaw harfu asfin fi fil ardi jarwa majrur kitaun. Itu tadi jarwa majrur khabar mukhadam ya Ustaz? Ustaz? Ya betul, itu khabar mukhadam. Khabar mukhadam ya. Kitaun mubtada muakhir mutajawiratun na'at. Alohat parfin jannatun maktufun ala mutajawi. Enggak lah, maksudnya ke kitaun ya, bukan kitaun. Riwayat. Min aknabin jarwa majrur alohat parfin zar'un maktuf ala kitaun. Alohat parfin nahilun maktufun ala kitaun. Sinwanun na'at Ustaz ya? Ya, na'at. Alohat parfin wairu maktufun ala kitaun sinwanin mudafun ilaih. Yusko fi'il mudhari fa'ilnya. Yusko ini fi'il mudhari-nya enggak maklum ya. Kan bentuknya kelihatan tuh. Oh, majhul. Ya. Majhul. Sako yaski mesti Ustaz ya. Yaski. Fi'il mudhari majhul. Naibul fa'ilnya enggak ada ya di sini. Naibul fa'ilnya itu di jar majhulnya sih. Bimain jarwa majrur wahidin na'at alwahat arfin nufat dilu fi'il mudori fa'ilnya domir mustatir nahnu ba'do maf'ulun bi ha mudafun ilaihi ala ba'din jarwa majrur fi'il ukul jarwa majrur inna harfu taukidin wa nasfin izalika jarwa majrur alamu lamu taukid ayatin isim dari inna dikaumi jarwa majrur yaqiluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'ilnya. Wa fil abdi kita'un yujawirun ba'duha ba'du. Kok ada tanwinnya? Kan fi'il mudhari. Yujawiru. Yujawiru aja ya. Wa fil ardi kitaun yujawiru ba'duha ba'dun. Minha ma huwa tayyibun. Benar tayyibun Ustaz ya? Iya, tayyibun yunbitu. Yunbitu ma yanfa'un nasa. Wa minha sabihotun milhatun. Latun bitu say'an. Wafil ardi tayyibatu. Wafil ardi tayyibati ya. Wafil ardi tayyibati. Busatina min a'nabin. Waja'ala fiha zuru'an mukhtalifatan. Wanakhilan mujtami'an fi manbatin wahidin. Wa ghaira mujtami'un fihi. Mujtami'in ya, setelah ghair itu mudah pilih. Iya Ustaz, maaf. Waghairi ya Ustaz. Waghairi kan matupnya ke tadi ke ini apa namanya. Mujtami'in. Fim eh waghairi betul ya. Pemanbat ya. Waghairu mujtami'in fihi. Kullu zalika fi turbati wahid fi turbatin wahidatin. Fi turbatin wahidatin. Wa yashribu mimma wahidin, mimma in wahidin. Walakinnahu yakhtalifu fi tamari wal hajami wat ta'ami wat ta'mi wa ghairi dzalik. Wat ta'mi wa ghairi dzalik. Dzalika. Fa hadza khulwu. Fa hadza khulwun wa hadza hamidun. Fa hadza khulwun wa hadza hamidun. Wa ba'duha afdal. Afdal afdal ustaz. Afdalu khabar ini. Wa ba'duha ba'dalu min ba'din fil fil ukul. Ya boleh. Fil ukuli. Ya. Inna fi zalika la'alamat la'alamatin la'alamatun ya. Inna fi zalika la'alamatin kan ini sebagai isimnya inna. Oh isimnya. Inna fi zalika la'alamatin liman kana lahu qalbu qalbun ya'qilu anillahi ta'ala. Qalbun ya'qilu anillahi ta'ala amrahu wa nahihu. Dan di bumi kita ada bagian-bagian yang berdampingan sebagian daripada yang lainnya. Di antaranya ada yang enak, ada yang enak tumbuh. Mana saya? Ya, menumbuhkan ya. Apa yang bermanfaat bagi manusia. Menumbuhkan apa yang bermanfaat bagi manusia. Dan di antaranya rawa, rawa tanah yang bergaram. Ya, tidak tumbuh ya. Sesuatu pun. Dan di tanah yang baik, tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dan dari berupa anggur. Dan menjadikan di sana tanaman yang beragam. Dan kurma yang bercabang pada tempat tumbuh yang sama dan selainnya dan tidak bercabang dan ada yang tidak bercabang semua itu pada tanah yang sama dan disiram dari air yang sama akan tetapi berbeda dalam samar itu apa Ustaz? Buah. Iya, buah-buahnya. Akan tetapi berbeda dalam buah-buahnya dan besarnya dan rasanya dan selain demikian itu ada dan ini manis dan itu asam sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain dalam rasa sehingga pada yang demikian itu sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang mempunyai hati yang memahami. Yang atas Allah Ta'ala perintahnya dan larangannya. Ya, yang memahami perintah dan larangan dari Allah gitu ya. Oh, yang memahami perintah dan larangan. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Fika barakallahu wa jazakillahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل Inna fi dhalika laayatil liqaumin yaqilun. Dan di bumi ada bagian-bagian yang berdampingan. Maksudnya di bumi itu ada bagian tanah yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur, ada bagian tanah yang tidak menumbuhkan tumbuhan seperti rawa-rawa atau tanah yang banyak mengandung garam. Wa jannatun min a'nab. Dan juga ada kebun-kebun dari anggur, wazar'un dan tanam-tanaman, wanakhilu sinwan, kurma yang bercabang dan tidak bercabang, yusqa bima'in wahid. Yang diberi air dengan air yang sama. Artinya, tumbuh-tumbuhan itu kan tumbuh di tanah yang sama, ya kemudian diberi dengan air yang sama, tapi masya Allah, ya berbeda buah-buahannya, beda warnanya, beda rasanya, beda bentuknya. Wa tufaddilu ba'dahu 'ala ba'din fil ukul. Dan kami berikan kelebihan sebagainya di atas yang lain dalam hal rasanya. Jadi ada yang manis, ada yang asam, ya, ada yang sepat dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda bagi kaum yang berakal. Lagi-lagi ayat 4 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita manusia untuk melihat tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya. Yaitu melalui ya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa tanaman-tanaman yang beraneka rasa buahannya, ya buahnya, rasanya dan sebagainya. Harus itu semua menjadikan kita makin menyadari tentang adanya zat yang mengatur segalanya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya baca buku Niyati. Assalamualaikum. Berarti ayat 5 ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yab'ajabun qawluhum a'idha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid. Ikalladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan jika engkau heran, maka heranlah kepada ucapan mereka. Apakah apabila kami menjadi tanah, apakah kami benar-benar baru? Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Rob mereka, dan pada mereka aghlal itu belenggu ya, dan yeah, mereka akan dibelenggu, dan pada mereka terdapat belenggu-belenggu di leher-leher mereka, dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-waw harfu atfin, in harfu syartin wa jazmin, ta'jab fi'il mudhari majzum in, alfa'u harfu jawab, ajabun, ini mubtada bisa, Ustaz? Ajabun, mubtada. Fa'ajabun. Qauluhum. Fa'ajabun. Qaulu jadi apa? Kenapa? Qaulu jadi apa? Khobar. Emang bisa khobar kayak gitu? Ada yang dimahzuf ya. Fa'ajabun qawluhum wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Ini kan artinya gimana sih? Maka heranlah pada ucapan mereka. Fa'ajabun. Ya benar ya, bisa ya insyaallah yang sudah khabar ya. Nah, lanjut. Humnya mudhafun ilaihi. Alhamdulillah harfu istifham. Iza itu zorfia syartia, kunna fi'il madhi nakis dengan na sebagai isim kun, kana, turaban, khobar kana, hamzatu harfu istifham, inna, ini harfu syartin sama nanya ya? Iya, ya, inna. Enggak, inna itu. Apa, taukidin? Iya, taukid aja. Inna ya, oh. Alhamzatu harfu istifham, inna berarti harfu taukid wa nasbin, dengana sebagai isim ina muzahlah ko fi holkin jarwa majrur sebagai khobar dari ina jadi din naat ulaika alladzina berarti khobarnya ya kafaru mausul sebagai khobar kafaru fi madi alwaw sebagai fa'il bi rabbi jarwa majrur him mudafun ilai alwaw harfu atfin ulaika mubtada al-aghlalu khobar fi a'naki jarwa majrul him mudhafun ilai. A'naki ini jamak ya Ustaz? Dari unuk ya. Alaika mubtada ashabu khobar an-nari mudhafun ilai. Hum mubtada fiha jurur khaliduna khobar. Wa in ta'jab ayyuhar rasulu min adami imanil kuffari ba'da hadhil adillati fal fal aj, fal ajabu fal ajabul asyaddu min qawlihi. Aida mat mitna ya. Aida mitna. Apa bilang mitna. Ini, Mas? Mitna. Aida mitna turaban nub'atsu min jadidin. Min ya, min jadidin. Ulaika humul jahaduna bi rabbihimul ladzi. Al-jahiduna ni sibail. Oh iya ya, isim fa'il. Ulaika humul jahiduna bi rabbihimul ladzi aujadahum minal adami. Wa ulaika takunu salasila minan nari fi a'naqihim yaumal kiamati. Wa ulaika yadkhuluna an-nara wa la yakhrujuna minha abadan. Dan wahai Rasul, takjub tentang ketiadaan iman pada orang-orang kafir setelah datangnya bukti-bukti, maka yang lebih mengherankan terhadap ucapan mereka, maka keheranan lebih, dan yang lebih mengherankan tentang ucapan mereka, apakah bila kami telah dan kami menjadi tanah dan kami akan dibangkitkan lagi menjadi yang baru. Mereka adalah orang-orang yang menentang Rob mereka, yang menciptakan mereka dari ketiadaan. Iya. Yang mencipta aujada kan menciptakan ya, dan menciptakan mengadakan. Mereka aujada itu mengadakan. Oh, mengadakan ya, dan mengadakan mereka dari ketiadaan. Dan mereka, dan pada mereka terdapat belenggu-belenggu rantai di neraka pada leher-leher mereka di hari kiamat. Dan mereka dari api ya. Hah? Oh iya, dari api ya. Dari api dan berbelenggu dari api, berbelenggu rantai dari api pada leher-leher mereka di hari kiamat. Dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Mereka tidak akan keluar dari dalamnya selama-lamanya. Kada. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan jika engkau merasa heran dengan kekufuran mereka, fa'ajabun qauluhum, maka lebih ajib lagi, lebih mengherankan lagi ucapan mereka ketika mereka berkata, a'idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid, apakah kalau kami sudah menjadi debu, ya telah menjadi tanah, apakah kami akan diciptakan kembali? Jadi mereka, logika mereka ya, menurut pandangan mereka nggak masuk gitu. Gimana caranya kalau orang udah jadi tanah, tulang belulang gitu ya, kemudian dibangkitkan kembali? Dan memang salah satu masalah akidah yang sangat disorot ya dalam dakwah di awal kali itu adalah keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Ya, kata mereka orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mungkin orang yang sudah menjadi tulang belulang ya lalu dihidupkan kembali, lalu hidup kembali? Karena dalam konsep hidup mereka, orang itu kalau udah mati ya udah selesai, ya nggak ada urusan lagi. Sementara dalam Islam dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Bahkan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan dunia sifatnya hanyalah sementara. Dia adalah ujian. Nasib seseorang di akhirat sangat ditentukan dengan apa yang dia lakukan di dunia. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menolak konsep kehidupan setelah kematian. Ya. Ulaika alladziina kafaru bi rabbihim, mereka itulah orang yang kufur terhadap Rabb mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan mereka ya di akhirat nanti akan mendapatkan belenggu ya di leher mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wal a'yadu billah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan baca Pak Edi. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan mereka minta kepadamu untuk disegerahkan keburukannya sebelum kebaikan datang. Dan sungguh telah berlalu sebelum mereka seperti itu. Dan sungguh Tuhanmu mempunyai keampunan untuk manusia atas kedoliman mereka. Dan sesungguhnya Tuhanmu maha keras siksanya. Al-wawu harfu atfin yasta'jiluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya, ka maf'ul bi bisayiati jar majrur sebagai maf'ul bi, Ustaz ya. Qabla dorob al-khasanati mudhaf ilai, al-wawu harfu atfin kod harfu tahkik taukid kholat fi'il madhi min qobli jar majrur him mudhaf ilai, al-mathulat adalah sebagai fa'ilnya, al-wawu harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin, robba isim inna ka mudhaf ilai, lazu fi'il madhi. Lazu mana fi'il madhi? Oh bukan. Mudhorinya apa? Lazu. Lam. Muzahlaku aja. Oh iya. Lam yam jalako du ya. Khobar inna. Khobar inna. Nah misalnya. Du khobar inna. Maghfirotin mudhof ilai. Linna si jar majrur. Ala dolmi. Ala dulmi jar majrur. Him mudhof ilai. Alawu harfatfin. Inna harfu taukid wa nasbin, robba isim inna ka mudhaf ilai, alamu lam taukid la syadidun khobar inna al iqabi mudhaf ilai. Wa yasta'jiluna ka al mukadzibuna bil ukubatil allati lam aajal aajal aajaluhum. Lam uajilhum. Oh ya. Lam uajilhum biha qoblal imani alladhi yarju. Kalau gini udah pasti yurja dibacanya. Alladhi yurja bihil amanu wal khasanat wal khasanatu wa qad madat uku batul mukadzibina min qablihim fa kaifa la ya'tabiruna bihim. Wa inna rabbaka ayyuhar rasulu ladzu maghfiratin lidzunubi man taba min dzunubihi minan nasi ala dzulmihim yaftahu lahum babal maghfirati wa yad'uhum ilaiha wa hum yadlimuna anfusahum bi isyanihim rabbahum ya. Wa inna rabbaka lasadidul iqabi ala man asarra ala kufri wa dhalali wa ma'siyatillahi. Dan mereka minta kepada, dan mereka orang-orang yang berbuat dusta itu minta kepadamu siksaan ya, dia. Siksaan yang belum kami segerakan kepada mereka sebelum keimanan yang mereka yang diharapkan mengamankan mereka dan dan baik untuk mereka. Dan sungguh telah berlalu siksaan orang-orang yang berbuat dusta sebelum mereka. Maka bagaimana mereka tidak mempelajari mempelajari ini? Dan sesungguhnya Tuhanmu itu, ya wahai Rasul, mempunyai keampunan untuk keampunan dosa-dosa siapa yang kembali dari dosanya, dari kedoliman mereka. Allah membuka bagi mereka pintu-pintu maghfirah dan memanggil mereka kepadanya. Tetapi mereka mendolimi diri-diri mereka, mereka bermaksiat kepada Tuhan mereka, dan sesungguhnya Tuhanmu maha keras siksanya atas siapa yang terus-menerus dalam kekafiran dan kepada kedoliman dan bermaksiat kepada Allah. Naam ya barakallahu fiik wa jazakillahu wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Dan mereka meminta disegerakan keburukan, yaitu mereka minta disegerakan adab. Dalam banyak ayat yang lain kita membaca kisah bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu dan juga umat-umat terdahulu yang menentang dakwah Rasul mereka, ketika dikatakan bahwasannya akan ada neraka yang penuh dengan siksaan, akan ada bencana bagi orang yang menolak ajakan para Rasul, mereka malah mengatakan kapan terjadinya? Kalau benar ada azab, kapan terjadinya? Nah, ini adalah pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bukannya beriman, malah nantangin. Kalau benar ada azab, mana azabnya? Ya, mereka malah minta disegerakan azab. Ya. Nah, padahal ya orang yang beriman ketika dijelaskan ya, akan ada neraka, akan ada siksaan, tentu mereka akan merasa takut, ya. Sehingga mereka bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu bahwa amalan saleh lah yang akan menyelamatkan mereka di akhirat. Nah, jadi mereka minta disegerakan siksaan. Qoblal hasanah, sebelum kebaikan. Ya, jadi bukannya mereka minta diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah nantangin kapan terjadinya azab tersebut, ya. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Padahal telah terjadi berbagai macam ya bencana, berbagai macam siksaan sebelum mereka yang menimpa umat-umat sebelum mereka. Wa inna rabbak, dan sungguhnya Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia ala zulmihim, atas kezaliman mereka. Jadi ketika manusia bermaksiat sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan merekalah yang merugikan diri mereka sendiri, ya, karena balasan keburukan hanya akan kembali kepada pelakunya. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Rabbmu amat dahsyat siksaannya. Ini yang sering kita bahas bahwa di dalam diri seseorang itu harus ada yang namanya roja dan khauf di saat yang bersamaan. Ya. Kita harus optimis bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Merahmati hambanya. Tapi di saat yang sama kita juga harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksaannya, ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih innama anta mundhiru wa likulli qaumin had. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Allahu harfu atfin yaqulu fil mudhari alladhi nafa'il tafaru fil madhi alwawu fa'ilnya laula harfu syartin unzila fil madhi naqis alaihi jar wa majrur ayatun naib fa'il min rabbi jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih. Innama adatu hasrin anta mubtada munzirun khabar. Al-wawu harfu atfin likulli jar wa majrur qawmin mudhafun ilaih hadin na'ad. Wa yakulu kufaru Makkah halla ja'athu mu'jizatun mahsusatun fa'asa Musa wa naqatu salih wa laysa salihin gitu aja. Waraqatu salihin walaysa dhalika biyadika ayyuhar rasulu fama anta illa muballighun lahum wa mukhawifun min ba'sillahi wa likulli ummatin rasulun yurshiduhum ilallahi ta'ala. Dan berkata orang-orang kafir Mekah, apakah tidak datang kepadanya suatu mukjizat yang mahsusana manusia? Yang dapat dirasakan, yang dapat diindra seperti tongkat Nabi Musa dan unta betina Nabi Salih. Dan tidaklah hal itu di tanganmu wahai Rasul. Dan tidaklah engkau kecuali hanya seorang mubalig kepada mereka dan mukhawif seorang yang menakut-nakuti. Seorang yang menakut-nakuti dari balasan Allah, Ustaz. Bahasa, ini dari adab Allah gitu aja. Dari adab Allah. Dan setiap umat ada Rasul yang memberikan mereka petunjuk pada Allah Ta'ala. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Innama anta mudhiru wa likulli qaumin had. Dan berkatalah orang-orang kafir, laula, ya, kalaulah ya, mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat dari Rabb-nya? Jadi mereka mempertanyakan, kalau benar engkau adalah Rasul, mana mukjizat seperti mukjizat Nabi Musa, ya, angkat jadi ular gitu ya? Ya biasa orang kafir itu, mereka tuh selalu minta, sebagaimana Fir'aun sama kan? Fir'aun tuh minta bukti kalau Nabi Musa adalah seorang Nabi dan Rasul. Ketika diberikan buktinya nggak percaya, ya, karena mereka innama anta mundzir, kamu tuh cuma memberikan peringatan, tapi mana buktinya? Ini dalam bahasa kita seperti itu gitu ya. Walikul qaumin had, dan bagi setiap kaum itu ada hadin, orang yang memberikan petunjuk. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum-kaum itu para rasul untuk membimbing mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dari semua rasul yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik rasul karena dakwanya universal ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, mereka diutus pada kaum-kaum tertentu. Ya, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya, termasuk kaumnya sendiri Bani Israel. Tapi Rasulullah SAW dakwahnya berlaku umum untuk seluruh umat manusia yang hidup di akhir zaman. Ya. Jadi setiap kaum itu ada pemberi petunjuk, dan sebaik-baik pemberi petunjuk adalah Rasulullah SAW. Ya. Nah. Nah, kita lanjutkan ke hadis. Ini ada pertanyaan dulu ya, al-masulat ini dari fi'il apa? Ini wallahualam ya, dari apa nih? Mungkin ini terjadi PR bersama ya, nanti kita bahas di grup. Ini kira-kira masulat itu dari apa? Tapi kayaknya sih dari kata misal ya. Kan ini lagi ngomongin adab yang bisa diambilkan sebagai contoh ya. Dari kata misal, tapi kalau asal-usulnya seperti apa, wallahu a'lam bishawab ya. Nanti kita cari bersama. Nah. Berarti sekarang hadis ke-93 ya. Baca Bu Azmi. Nah, Ustaz. Babu wujubi al-imani birisalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi wa naskhil malali bi millatihi. Hadith Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utituhu wahyan aw hahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawmal qiyamah. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab Fadailul Quran. Babu kaifa nuzulul wahyi wa awwalu ma nazala. Bab wajibnya iman dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia dan dihapusnya agama-agama dengan agamanya. Oh milal. Dan dihapusnya agama-agama dengan milah ini gitu, dengan agama ini. Ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari setiap nabi-nabi itu ada seorang nabi kecuali diberikan kepadanya ayat-ayat apa ini? Ya, ayat-ayat yang membuat orang membuat manusia beriman kepadanya. Oh. Ini maknya ini aja ya, Mosul ya. Iya. Dan diberikan ayat-ayat yang menjadikan manusia beriman kepadanya. Dan sesungguhnya yang diberikannya itu adalah wahyu. Ini makanya dari ut itu, dan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku gitu ada. Oh, itu. Dan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku wahyu. Iya, berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Wahyukan kepadaku. Maka aku berharap yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab Ketaman Al-Quran bab bagaimana turunnya wahyu yang pertama yang turun. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babu wujubil imani bi risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi wa nusikhal milalu bimillatihi. Bab wajib atau wanaskhil milalu bimillatihi. Bab wajibnya beriman dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia dan dihapusnya agama-agama dengan agamanya. Hadis Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu aman 'alaihi al-basharu. Hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang nabi kecuali diberikan kepadanya mukjizat, ya, ayat-ayat atau mukjizat yang semisalnya yang membuat orang atau manusia beriman kepadanya. Ya. Jadi setiap nabi itu pasti akan diberikan mukjizat. Dan biasanya mukjizat itu disesuaikan dengan kegemaran kaumnya. Makanya kalau kita bicara mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang paling besarnya. Sementara kalau kita nabi-nabi sebelumnya, mereka diberikan mukjizat berupa ya sesuatu yang luar biasa ya. Sebagaimana misalnya Nabi Musa Rasulullah ya, mukjizatnya seperti tongkatnya menjadi ular, kemudian dari tangannya mengeluarkan cahaya. Kemudian nabi yang lainnya seperti Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'an ya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah berharap wa inna ma kana ladhi utituhu wahyan aw haula ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya aku pun diberikan wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Dan yang paling utama dari semua mukjizat yang ada adalah Al-Qur'an ya, yaitu berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Maka aku berharap ya agar aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ya. Makanya dalam sebuah hadis ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni ya mukasirun bikumul umam. Ya, kata Rasulullah, nikahilah wanita yang penuh cinta dan banyak anaknya. Kenapa? Fa inni mukasirun bikumul umam. Maka semuanya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Ya. Itulah mengapa dalam Islam ada syariat yang namanya ta'addud ya, karena itu salah satu tujuannya agar umat Islam ini banyak jumlahnya. Namun ya tentunya kita jangan hanya mengejar banyaknya anak ya, banyaknya kuantitas tapi juga kualitas. Jadi jangan sampai ya kita punya banyak anak tapi anak-anak kita bukannya menunjukkan anak-anak yang soleh tapi malah sebaliknya. Bukannya anak-anak yang meninggikan ya kalimat Allah tapi malah menghancurkan kalimat Allah. Waliyadu billah ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya banyak anak ya, karena ini fa arjuan akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Dan memang ya nanti pada hari kiamat yang paling banyak pengikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis ya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tips sampai sini ya, insyaallah cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz. Iya, tuh.